بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جابر الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. افتحوا كتاب القواعد الأساسية في علم مصطلح الحديث. افتحوا وصلنا إلى الصفحة الثامنة. فضل علم الحديث والشرف أهله. نعم. تفضل أستاذ محسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا رحمكم الله. وقال رضي الله عنه وعنا جميعا فضل علم الحديث وشرف اهله. وقد ورد في فضيله علم الحديث واهله احاديث كثيره وساذكر اشهرها. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. رواه الترمذي وحسنه. وهذه منظمة شريفة تختص برواة الآثار ونزلتها، لأنه لا يعرف لإصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة. يقلدون فكره في دروسهم ويسلمون عليه في معظم الأوقات في مجالس مذاكراتهم ودروسهم. ثانيا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نصر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوأى من سامع. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهكذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لم يشرف فيه أحدا من الأمة. ثالثا، قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف فضوله يدفون عنه تحريف الغالبين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي في المدخل. وذكر السلامي أنه يصير بتركه حسنا. وفي هذا الحديث بيان عدالة أهل الحديث. كفاية. أحسن. جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله. Pada kesempatan pagi hari ini, biiznillah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu mustalahil hadis. Kemarin kita sudah memaparkan tentang definisinya. Nah, sekarang kita masuk kepada fadlu ilmi hadis وسقف أهله. Yaitu keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan para ahli hadis. Karena keutamaan daripada ilmu hadis ini menjadi salah satu mabda yang menyebabkan ilmu hadis menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana telah kita bahas pada pelajaran yang lalu. Di sini disebutkan bahwa tanya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan para ahli hadis sangat banyak. Antara lain, satu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'nya yang bersumber dari Sayyiduna Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dijelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau menyatakan, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum sholatan 'alayya." Atau aktsaruhum 'alayya sholat. Orang yang paling utama terhadapku atau paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat untukku. Orang yang paling banyak menyampaikan selawat bagiku. Nah, muncul pertanyaan, apa hubungannya hadis ini dengan keutamaan ilmu hadis? Bukankah hadis ini bicara tentang keutamaan sholawat? Hadis ini bicara tentang keutamaan sholawat. Apa hubungannya dengan ilmu hadis? Sehingga dia menjadi hujah, menjadi dalil sebagai dasar yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu hadis. Maka di sini dijelaskan oleh Sahibul Kitab Al-Mu'andif, yaitu Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu wa arda, beliau mengatakan, wa hadhihi manqabatun syarifatun taqtasu birwatil akar wa naqalatiha. Ini adalah satu kedudukan yang sangat mulia yang dikhususkan untuk para perawi akar dan para penukilnya. Maksud akar di sini hadis. Kenapa? Li'annahu, sebab la yu'rafu li'isabatin minal ulama minas sholati ala rasulillah, tidaklah diketahui sekumpulan daripada ulama yang sholawatnya kepada Nabi lebih banyak daripada ahli hadis. Kenapa? Sebab ahli hadis kan sedikit-sedikit bicara qala Rasulullah. Sami'a Rasulullah. Rasulullah fa'ala kida. Begitu dia sebut nama Rasulullah, dia berselawat. Jadi ulama hadis kalau bicara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama hadis ini kan kerjaan mereka, kan tugas mereka meriwayatkan ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi. Setiap mereka menyebut nama Nabi, mereka selawat. Begitu juga saat mereka menulis hadis. Setiap saat mereka menulis nama Nabi, apakah dengan Rasulullah, Nabi Allah, selalu mereka mengucapkan selawat. Jadi hubungannya di sini, karena boleh dikatakan tidak ada yang selawatnya lebih banyak kepada Nabi di antara ulama-ulama berbagai macam disiplin ilmu yang lebih banyak daripada ulama hadis. Kenapa? Karena dalam periwayatan hadis sering menyebut nama Nabi, sementara selawat itu bergandeng dengan penyebutan nama Nabi. Sehingga para ulama hadis adalah ulama yang paling banyak mengucapkan selawat untuk Nabi dan paling banyak menulis sholawat untuk Nabi melalui kitab-kitab hadis yang mereka susun. Nah, kalau mereka sudah terbukti fakta bahwa mereka yang paling banyak sholawatnya, mereka yang paling sering bersholawatnya, sementara hadis tadi mengatakan aula nabi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling dekat denganku dengan di hari kiamat, yang paling utama terhadapku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Ini merupakan mangkabatun syarifah. Ini merupakan kedudukan yang mulia. Nah, lihat saja. Kita kalau tadi kita belajar akidah, sekali-sekali sebut nama Nabi, kita selawat. Kita tadi belajar ulumul Quran, sekali-sekali kita sebut nama Nabi, kita selawat. Tapi kalau kita belajar ilmu hadis, jadi dikit-dikit nama Nabi terus yang kita sebut. Makanya belajar ilmu hadis akan banyak membuat kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa hadis ini menjadi dalil? Nah, karena memang para ulama hadis adalah ulama yang tabiatnya, karakternya banyak menyampaikan selawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, yang juga bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a tarubba ubannakin aw'a min sa'ib. Jadi ini Allah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Ini doanya Nabi. Siapa yang didoakan oleh Nabi? Nabi mendoakan semoga Allah yaitu menerangi, memberikan cahaya daripada orang yang bagaimana? Orang yang mendengar sesuatu dari kita, berarti mendengar apa itu? Mendengar hadis. Orang yang mendengar sesuatu dari kita, nah kemudian apa yang terjadi? Faban lagahu. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain apa yang dia dengar. Nabi doain, nadarullah. Kata Nabi, semoga Allah, yaitu mencerahkan wajahnya, mencerahkan hidupnya, menerangi jalannya. Nah, ini luar biasa doa dari Nabi. Yang Nabi doakan adalah orang yang mendengar sesuatu dari Nabi, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Itu mereka yang tahu hadis, mendengar hadis, mendapatkan hadis, kemudian hadis yang dia dengar disampaikan kepada orang lain. Dan jangan lupa, Nabi juga mengingatkan, farubba mubandagin, au'a min sa'me. Kadang-kadang orang yang gak dengar langsung, orang yang cuma nerima penyampaian dari orang lain, justru lebih paham daripada orang yang dengar langsung. Kadang-kadang seseorang dengar langsung suatu ungkapan. Begitu disampaikan ke orang lain yang gak dengar langsung, kadang-kadang lebih paham dari dia maksudnya. Kadang-kadang lebih mendalami maknanya daripada orang yang mendengar langsung. Nah, artinya di sini Nabi memberikan dorongan. Jangan menyembunyikan apa yang datang dari Nabi. Sampaikan aja. Kau paham, gak paham, apa yang kau dengar, sampaikan. Sebab kadang-kadang kita gak paham. Justru begitu kita sampaikan ke orang, orang yang dengar belakangan baru paham. Nah, ini bukan tidak mungkin terjadi. Karena kadang-kadang Allah memberikan karunia-Nya, min haknya, kepada aneka ragam manusia itu berbeda. Kadang-kadang justru Allah memberikan al-wa'yu, yaitu kesadaran, pemahaman yang mendalam, justru kepada orang-orang yang gak mendengar langsung. Itu bisa terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana hadis ini bisa menjadi dalil tentang keutamaan ilmu hadis dan para ahli hadis? Jawabnya, karena dalam hadis ini Nabi mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang mempelajari hadis dan menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Ini menjadi dalil bahwa ilmu hadis dan para ahli hadis punya kedudukan tersendiri. Bagaimana tidak didoakan oleh Nabi untuk kebahagiaan hidupnya, untuk keterang benderangan daripada jalan kehidupannya. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullah ta'ala wa ra'a, di mana disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda, di mana beliau mengatakan, yahmilu hadal ilma min kulli ghalatin uduluh. Jadi ilmu ini, kata Nabi, dibawa daripada setiap generasi berikutnya, udulu, oleh orang-orang yang adil. Orang yang adil itu orang yang gak suka berbuat maksiat secara terang-terangan. Orang yang amanat dan jujur, orang yang tidak berbohong. Jadi Nabi menyampaikan bahwa ilmu ini, ilmu yang mana? Ilmu tentang apa yang Nabi sampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Baik menyangkut ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keputusan Nabi, ilmu ini dari generasi ke generasi, kata Nabi, akan dibawa, akan dijaga oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Yang apa tugas mereka? Yang fauna anku takrifal ghalib. Orang-orang ini akan mencegah, akan melenyapkan tahrifal ghalib, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang kelewat batas. Al-ghalib, orang yang kelewat batas, tahrif, penyelewengan, penyimpangan. Kemudian, wantiharan mubtirin. Dan orang-orang yang membawa ilmu hadis ini juga akan intihal al-mubtili, yaitu yang fauna intihal al-mubtili, juga akan mencegah, melenyapkan, menghilangkan, yaitu bumi hanguskan atau memporak-porandakan usaha pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang suka kebatilan. Intihal itu upaya memalsukan, mengada-ada, yang tidak ada, diada-ada. Nah, jadi ulama-ulama hadis akan menghadapi mereka, akan mencegah mereka melakukan penyimpangan, akan mencegah mereka daripada melakukan pemalsuan-pemalsuan hadis. Wa ta'wil al-jahilin juga akan mencegah mereka-mereka orang-orang bodoh yang seenaknya ingin mentakwilkan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anda lihat luar biasa kedudukan ulama hadis, perannya. Jadi di sini disebutkan peran ulama hadis itu untuk mencegah jangan sampai orang seenaknya memasukkan hadis. Jangan sampai orang seenaknya membuat-buat syariat dengan mengaku Nabi pernah bicara begini, Nabi pernah bicara begitu, Nabi pernah berbuat ini, Nabi pernah berbuat itu. Justru keberadaan ulama hadis menjadi benteng yang luar biasa untuk menghadapi mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qastalani bahwa hadis ini menjadi hasan karena banyak turuknya. Itu karena banyak daripada jalan sanadnya sehingga sampai kepada kita, walaupun beberapa hadis itu dhaif, tapi mereka menjadi saling menguatkan dan nilainya adalah hasan. Nah, inilah yang digunakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa arda di dalam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan daripada para ahli hadis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita masuk halaman 10. Tafadhal, silakan. Habib Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Qala mu'allif radhiyallahu anhu wa anna jami'an. Ta'arifu waliyah. الحديث لغة جد القديم واستلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إلى الصحابة أو التابعين. السنة لغة الطريقة واستلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إلى الصحابة أو التابعين. فهي على هذا مرادفتي للحديث بالمعنى متبتل وكيل الحديث خاص بقول هي على هذا مرادفة وضيع على هذا مرادف للحديث بالمعنى المتقدم. وقيل الحديث خاص بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم والسنة عامة. الخبر لغة ضد الإشاع واصطلاحا إلى مرادف للحديث. وقيل هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ما جاء عنه ومن تم قيل لمن يشتغل بالحديث محدث وبالتوارث ونحوها أخبار. وقيل ثالثا وقيل الحديث أخص من الخبر فكل حديث خبر ولا فكل حديث خبر فكل حديث خبر ولا أقد ولا أقص ولا أقص. الأثار لغة بقية الدار ونحوها واصطلاحا إلى مرادف للحديث مرادف للحديث كما قال النووي إن المحدثين يسمعون المرفوع يسمون المرفوع والموقوف أثارا. ثانيا وقيل وما جاء عن الصحابة يعني أن الأثار يطلق على الموقوف ولعل وجهه أن الأثار بقية الشيء والخبر ما يخبر به فلما كان قول الصحابي بقية من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان أصل الأخبار إنما هو أنه صلى الله عليه وسلم ناسب أن يسمى أن يسمى قول الصحابي أثارا وقول المصطفى خبارا. وبهذا ظهر أن السناس والحديث والخبر والأثار ألفاظ مترادفات للمعنى واحد لمعنى واحد وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات أو إلى الصحابة أو التابعين. وقرأ رواية عن الرسول والصحابة والتابعين تعين وتحدث مفهوم هذه المصطلحات. نعم كفاية. جزاكم الله خير الجزاء. Ahsan. Sekarang kita masuk ke ta'arif awwaliyah. Ta'arif itu jamak dari ta'rif, definisi. Jadi di sini pada pembukaan pelajaran ilmu hadis tentang mustalah, kita diperkenalkan dengan definisi dari sejumlah istilah awwaliyah yang mendasar sekali. Yang pertama, kita akan melihat apa makna hadis, apa makna sunnah, apa makna khobar, apa makna asar. Ada hadis, ada khobar, ada sunnah, ada asar. Al-hadis, kalau secara bahasa, dia artinya baru, muncul qadim. Itu lawan daripada kata lama. Tapi secara istilah, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa-apa yang disandarkan kepada nabi, min qaulin, baik berupa ucapan, wa fi'lin, atau berupa perbuatan, au takririn, atau berupa ketetapan, au, atau juga yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in. Karena itu jangan kaget, ucapan nabi disebut hadis, ucapan sahabat disebut hadis, ucapan tabi'in juga disebut hadis. Tapi tentu berbeda nilai. Nah, tentu berbeda nilai. Kalau ucapan nabi sebagai hadis nabi, nah itu nilainya begitu tinggi menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'anul Karim. istilah boleh sama, nilai berbeda. Nah kemudian yang kedua as-sunnah. As-sunnah itu kalau secara bahasa artinya jalan. Tapi secara istilah di sini disebutkan ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw ila sahabi aw tabi'i. Coba kalau kita lihat sama enggak dengan yang tadi? Kalau kita lihat dengan yang tadi sama. Makanya di sini dikatakan oleh muallif fa huwa ala hadza muradifatun lil hadis. Maka sunnah dengan makna yang seperti ini menjadi sama sinonim dengan hadis. Sunnah dan hadis artinya sama kalau didefinisikan seperti ini. Namun demikian, ada juga ulama yang membedakan antara hadis dan sunnah. Jadi kalau dilihat secara istilah umum, hadis dan sunnah sama. Ya hadis, ya sunnah. Makanya suka para kiai kalau bicara sudah mengatakan bahwa ada dua sumber hukum Islam yang utama, Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang dia sebut Al-Quran dan sunnah maksudnya sama. Jadi sunnah dan hadis di situ artinya sama. Nah adapun ulama yang membedakan antara makna hadis dan makna sunnah, mari kita perhatikan di halaman 10. Di situ ada yang berpendapat ila al-hadithu khas biqaulihi wa fi'lih wa sunnatu amma. Hadith hanya khusus untuk ucapan dan perbuatan Nabi. Tidak boleh buat selain Nabi. Sedangkan sunnah umum. Boleh buat Nabi, boleh juga buat sahabat atau tabi'in. Berarti hadis khusus, sedangkan sunnah amma, artinya lebih umum. Selain itu, saudara, bahwa kalau kita ingin tahu penggunaan istilah-istilah hadis, sunnah, atar, khobar, artinya sama atau beda. Nah, di sini saya mengingatkan dulu sebelum kita lanjutkan. Kalau Anda membaca suatu kitab hadis, jangan lupa membaca mukaddimah. Bahkan bukan hanya kitab hadis, kitab apa saja. Karena di dalam mukaddimah itulah si pengarang kitab menjelaskan istilah yang dia pakai, saudara. Sedangkan istilah satu ulama dengan ulama lain belum tentu sama. Oh, kita pegang satu kitabnya, kita membaca kitab hadis. Baca dulu mukaddimahnya. Istilah apa yang berlaku? Istilah apa yang digunakan oleh pengarang kitab? Kalau di situ pengarang kitab mengatakan, yang saya maksud dengan hadis dalam kitab ini ialah apa-apa yang datang dari nabi, sahabat, dan tabi'in. Berarti kita paham. Berarti yang dimaksud hadis dalam kitabnya tidak semuanya ucapan nabi. Tapi ada juga ucapan sahabat. Tapi kadang-kadang ada pengarang kitab menulis, yang saya maksud dengan hadis dalam kitab saya ini adalah hanya yang berasal dari nabi. Sedang yang tidak berasal dari nabi, saya sebut sebagai sunnah. Dan karena itu, nanti begitu kita buka kitabnya, dia sebut ini hadis. Kita paham, sesuai dengan pengantar tadi. Nah, jadi jangan baca kitab nyelonong. Masuk ke isi. Kitab agama tidak bisa begitu. Nah, kita kalau membaca kitab, baca mukaddimah. Mukaddimah itu penting. Karena di mukaddimah itulah, si penulis menyebutkan istilah-istilah, apa yang dia maksud ini, apa yang dia maksud itu, supaya kita tidak salah paham. Nah, ulama yang ini menganggap ucapan sahabat hadis. Ulama yang ini menganggap ucapan sahabat bukan hadis. Tentu istilahnya akan beda. Nah, umpama, kitab ini mengatakan ini kita langsung masuk ke dalam buku. Nggak baca mukaddimah ini. Tahu-tahu dia mengatakan begini. Hadis maupun sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kita paham. Di sini kita nggak lihat lagi nih mukaddimah. Hadis ataupun sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kita belajar, hadis atau sunnah itu ucapan sahabat dan ucapan tabi'in. Akhirnya kita pegang, oh, hadis sunnah itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berarti ucapan sahabat juga kedua setelah Al-Quran. Berarti ucapan tabi'in juga kedua setelah Al-Quran. Padahal tidak ada ulama yang mengatakan begitu. Nah ini bahayanya kalau kita tidak membaca mukaddimah. Baca dulu. Betul tidak makna hadis dan sunnah yang dimaksud olehnya seperti itu? Atau saya balik. Kalau ada kitab mengatakan hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sedangkan sunnah bukan. Ini kita tidak akan bingung mendengar ini kalau kita baca mukaddimah. Ternyata dalam mukaddimah dijelaskan hadis itu khusus yang datang dari Nabi. Yang bukan datang dari Nabi, sunnah. Ya ucapan dia enggak salah kalau dia katakan begitu. Jadi untuk kita tahu suatu ungkapan itu betul atau salah, jangan kita yang menilai. Kita mesti mengartikan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh penulis. Jangan kita yang membuat definisi sendiri. Kecuali kalau di dalam mukaddimah si penulis enggak sebutkan tarifnya, saudara. Nah, berarti kita memakai tarif yang umum. Tapi kadang-kadang enggak juga. Kadang-kadang si penulis sudah mendefinisikan dalam kitab lain. Jadi dengaran satu kitab sudah jelasin. Yang saya maksud hadis yang dari Nabi. Sunnah dari selain Nabi. Umpama. Itu kitab yang pertama dekaran. Dekaran lagi kitab kedua. Di kitab kedua saya tidak sebutin itu istilah. Langsung aja. Dia masuk ke dalam ini hadis, ini sunnah, ini hadis, ini sunnah. Nah kita bertanya. Definisi mana yang kita pakai? Jawabnya definisi yang pernah ditulis di kitab sebelumnya. Nah maka itu sekali lagi. Membaca kitab para ulama itu mesti hati-hati. Tidak boleh kita langsung menilai dengan sekedar pemahaman kita. Kalau kita belum tahu istilah yang digunakan oleh si ulama tadi. Nah itu yang perlu kita ingatkan. Atau kadang-kadang begini. Kalau Anda baca kitab fiqih madhab Hambali. Nah itu kalau disebut qaul al-imam. Itu yang dimaksud Imam Ahmad. Tapi kalau Anda baca madhab Syafi'i. Ditulis qaul al-imam. Yang dimaksud bukan Imam Syafi'i. Yang dimaksud Imam Juwayni. Kalau Imam Syafi'i disebut Syafi'i. Nah, jadi lihat. Jadi belum tentu Imam madhabnya. Kalau Anda baca, katakan kitab Kifayatul Akhyar, umpamanya. Yang sederhana. Kalau dikatakan, hadza ra'yul imam. Qala imam. Hadza ma huwa dhahaba ilaihi imam. Yang dimaksud imam adalah Imamul Haramain. Yaitu Al-Imam Al-Juwayni. Seorang imam mujtahid, imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah kadang-kadang dalam kitab tidak disebut. Cuma ditulis qala imam. Imam yang mana? Siapa imam yang dimaksud? Nah, kalau kita tidak pernah mendalami ilmu fikih, kita tidak pernah tahu istilah yang dipakai oleh yaitu para fuqaha di dalam mazhab masing-masing, kita tidak akan paham imam siapa yang dimaksud. Nah, akhirnya kita tebak-tebakan, golong imam ini Imam Syafi'i ini pasti. Nah, padahal belum tentu. Masing-masing itu ada julukannya, masing-masing ada lakopnya. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Jadi sekali lagi, bukan hanya ilmu hadis. Ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu apa saja dalam dunia ilmu agama, jangan lupa membaca mukaddimah, kata pengantar. Nah, sebab orang zaman sekarang, apalagi anak-anak muda, maunya instan. Kadang-kadang bacanya pilih-pilih. Nah, lihat, dipahrot, mau baca bab 5 aja, mau baca bab 7 aja, bab 1 dia gak baca, dan seterusnya. Nah ini maunya instan. Nah, yang gak apa-apa, boleh saja, tapi waspada. Hati-hati, kadang-kadang ada bab yang dijelaskan itu berkaitan dengan bab sebelumnya. Kadang-kadang ada istilah yang dipakai itu disebutkan dalam mukaddimahnya. Dan kalau itu sampai nyeleweng, pemahaman kita akan salah terhadap kitab. Nah itu yang saya ingatkan. Jadi sekali lagi, kalau baca kitab tolong jangan ditinggal mukaddimah. Kalau baca kitab tertib dari bab ke bab. Jangan lompat-lompat kalau baca kitab. Supaya pengetahuan kita itu masuk mengalir, kayak air mengalir. Nah, dari awal kita pengalir, terus kita baca, kita paham, kita dapat ilmu. Insya Allah kalau begitu pemahaman kita tidak akan salah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah yang berikutnya, khabar. Khabar ini, para ulama hadis berbeda-beda pendapat tentang maksudnya. Walaupun secara bahasa khabar itu berita. Tapi secara istilah fikih, saudara, ada ulama hadis mengatakan muradifun lil hadis. Artinya khabar itu dengan hadis sama. Kalau khabar dengan hadis sama, berarti khabar dengan sunnah juga sama. Karena tadi dikatakan hadis dan sunnah sama. Tapi ada pendapat lain yang menegaskan bahwa yang disebut khabar hadis itu yang datang dari Nabi. Sedangkan yang disebut khabar itu yang datang dari selain Nabi. Yang datang dari Nabi disebut hadis. Yang meriwayatkannya disebut muhaddits. Yang datang dari selain Nabi itu disebut khabar. Yang meriwayatkannya disebut akhbari. Yaitu orang yang suka membawa berita. Nah, jadi ada ulama yang membedakan arti. Ada juga ulama yang menganggap sama dia punya makna. Nah, tapi ada juga. Di sini dikatakan hadis itu lebih khusus dari khabar. Sehingga setiap hadis pasti khabar. Tapi setiap khabar belum tentu hadis. Nah, jadi setiap hadis pasti khabar. Artinya hadis khusus buat Nabi. Sedangkan khabar buat Nabi juga, buat sahabat juga, buat tabiin juga. Itu pendapat yang ketiga. Kalau tadi nggak begitu. Hadis khusus buat Nabi. Khabar untuk selain Nabi. Nah, yang tadi di atas. Kalau sekarang nggak. Hadis khusus buat Nabi. Khabar buat siapa saja. Termasuk Nabi maupun bukan Nabi, saudara. Nah, inilah perbedaan yang ada berkenaan dengan makna khabar. Makanya, kalau Anda nanti bingung, waduh, ini kita jadi bingung nih untuk membedakan mana khabar, mana sunnah, mana hadis. Jangan bingung. Kuncinya, baca mukaddimah kita. Setiap pengarang kita, dia akan putuskan batasannya. Yang satu bilang, menurut saya, dari kitab ini, hadis dari Nabi, khabar bukan dari selain Nabi. Ada lagi yang menentukan, kalau dalam kitab saya, hadis dari Nabi. Khabar dari sahabat. Asar dari tabi'in. Ada yang seperti itu. Nah, jadi tergantung daripada penyusun kitabnya. Makanya sekali lagi saya tandaskan baca kitab hadis. Jangan lupa baca pengantarnya untuk mengenal terminologi yang digunakan. Jadi jangan langsung lompat masuk ke lubur kitab. Baik, selanjutnya asar. Asar. Ini kalau secara bahasa, asar ini bekas. Bekas daripada sesuatu sisa-sisa yang menunjukkan kalau di sana itu pernah ada sesuatu itu asar. Atau bakiat sedah dari sisa-sisa rumah yang udah rubuh, udah lama. Tapi kalau orang lihat sisanya orang tahu, nih di sini dulu pernah ada rumah nih berdiri. Nah ini kelihatan, ini bekas fondasinya. Nah itu disebut asar, peninggalan. Nah, kemudian, apa arti asar? Sebagian ulama mengatakan muradifun lil hadis. Sama seperti tadi. Asar itu sama dengan hadis. Sebagaimana Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala wa arda, mengatakan, innal mu'additin yusammunal marfu wal mawfu asar. Jadi banyak ahli hadis, menyebut hadis marfu dan hadis mawfu asar. Marfu itu yang dinisbahkan kepada Nabi, mawfu itu yang berhenti di sahabat. Nah, dua-duanya disebut asar oleh para ahli hadis. Dengan demikian, kalau ada ulama menyebut asar itu hadis, berarti asar maknanya sama dengan hadis. Yang kedua, ada yang mengatakan asar itu majaa anis sahab. Yakni anal asar yutlak alal mawquf. Hadis mawquf itu adalah apa yang kita dapat dari sahabat. Jadi dia tidak dari Nabi tapi berhenti di sahabat. Itu namanya mawquf. Nah mawquf inilah sebagian ulama mengatakan itu yang disebut asar. Tapi kalau dia marfu, nyambung kepada Nabi. Maka dia bukan asar lagi tapi dia disebut sebagai hadis. Nah jadi Anda lihat kesimpulannya ternyata dari mulai hadis, sunnah, khabar, asar, secara umum ternyata merupakan arbadun mutaradifah, merupakan kata-kata yang bermakna sama. Hadis boleh disebut sunnah, sunnah boleh disebut hadis, hadis boleh disebut asar, asar boleh disebut hadis, hadis boleh disebut khobar, khobar boleh disebut hadis, dan sebaliknya. Ini artinya bahwa secara umum keempat kata ini maknanya sama. Tapi kadang-kadang ada ulama yang membedakannya. Nah, bagaimana kita tahu supaya tahu ulama ini membedakan? Kita pelajari dulu istilah yang dipakai oleh ulama tersebut. Makanya di sini dikatakan wa qara'inur riwayah anar rasul wa sahaba wa tabi'in tu'ayyin wa tuhaddits mafhum hadhil mustalahah. Jadi untuk kita tahu batasan-batasan dari mustalahat ini, tentunya qara'inur riwayah, qarinah-qarinah yang ada di riwayat itu sendiri. Kita mesti baca riwayatnya. Kita baca riwayatnya, tahu-tahu sampingnya cuma ke sahabat, sampingnya cuma ke tabi'in, sampingnya betul-betul ke nabi, dan kita lihat istilah yang digunakan oleh para perawi, dan situ baru kita bisa paham apa makna istilah yang dimaksudkan. Jadi sekali lagi, kalau begitu, belajar ilmu hadis kesimpulannya, tolong jangan lupa baca muqaddimah. Sebetulnya ini berlaku bukan untuk hadis saja. Berlaku untuk usul fiqih, berlaku untuk ulumul Quran, berlaku untuk ilmu tafsir, berlaku untuk seluruh disiplin ilmu agama. Nah inilah yang perlu kita ketahui daripada ta'arif awaliyah. Baik, saum Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada pertanyaan? Silakan. Saum Sayyidina Umar Ibn Khattab. Silakan. Saum Sayyidina Utsman Ibn Affan. Nah, ini enggak boleh dilupakan. Nah. Saum Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ah, tafadhol. Kita suka baca di beberapa kitab Rawahul Bukhari wa Muslim yang di kesempatan lain ada Qiraat Al-Quran, yang di kesempatan lain lagi ada Mutafakun Alaih. Antara ketiga istilah ini apakah ada kesalahan? Kalau memang sama, kenapa dibeda-bedain? Dan kalau misalkan memang ada perbedaan, gimana Pak? Iya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazak. Satu pertanyaan yang sangat bagus. Rawahul Bukhari dan Rawahul Bukhari wa Muslim dan Rawahul Syaikhon maknanya sama. Yang dimaksud Syaikhon adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bedanya Rawahul Bukhari dan Muslim menyebut nama. Tapi kalau kita bicara Rawahul Syaikhon, kita menyebut gelar kehormatannya, yaitu sebagai seorang Syaikhul Muhaddisi. Nah tentunya beda, cuma beda pada posisi penghormatan. Tapi dua-duanya diakui di kalangan ulama ahli hadis dan bermakna sama. Sedangkan muttafaqun alaih, nah ini memang ada sedikit perbedaan. Muttafaqun alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang pada umumnya adalah bersumber dari sahabat yang sama. Sumbernya sama. Nah, kadang-kadang kalau disebut Rawahul Bukhari wa Muslim atau Rawahul Syaikhon, sahabat ini meriwayatkan hadis tapi sumbernya beda. Hadisnya boleh sama, tapi sumbernya beda. Yang satu mungkin dari Sayyidina Umar, yang satu dari Sayyidina Abu Bakar. Berarti sumbernya berbeda. Nah, kalau sumbernya berbeda, biasanya digunakan istilah Rawahul Bukhari wa Muslim atau Rawahul Syaikhon. Tapi kalau sumbernya sama, hadisnya sama dan sumber yang sama. Sama-sama dari Abu Bakar Siddiq umpamanya, atau sama-sama dari Abdullah ibn Mas'ud, itu biasanya disebut muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih lebih tinggi nilainya. Muttafaqun alaih nilainya lebih tinggi daripada yang sekedar dalam istilah-istilah yang lain. Nah, itu diantara salah satu perbedaan. Nanti pada saat kita belajar bicara ada perbedaan-perbedaan lain. Tapi yang jelas muttafaqun alaih itu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan derajat yang sangat tinggi daripada kesahihan suatu hadis. Baik, ada lagi? saung Sayyidina Hasan. Yang tidak punya saung. Silakan. Terhadap perbedaan hadis, khabar dan asar. Mu'alif, seakan-akan kita melihat di sini dan di akhir juga diberi keterangan atau penekanan bahwa ini seakan-akan ketiga istilah tersebut hadis, khabar dan asar, murad. Dalam penyusunan beliau sendiri ini, apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pemahaman kalangan muhadditsin ini bisa dikatakan punya kesamaan di setiap muhadditsin menyatakan bahwa khabar asar itu muradifah atau ini merupakan wujud pentarjihan? Tidak begitu. Jadi al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa arda memaparkan waqa'i' apa yang ada di tengah-tengah para ulama. Di sini bukan tarjih. Tapi dia beliau memaparkan begini loh di kalangan ulama. Ada yang melihat empat ini dianggap sama. Ada yang melihat bahwa yang satu umum, yang satu khusus. Ada yang melihat bahwa satu itu khusus untuk apa yang datang dari Nabi. Yang lainnya yang tidak datang dari Nabi. Seperti kita jelaskan tadi. Nah, jadi di sini bahwa beliau telah menginformasikan kepada kita dengan adanya aneka ragam istilah-istilah yang saling tumpang tindih antara para ahli hadis, berarti beliau memberikan tambih kepada kita, warning kepada kita untuk berhati-hati di dalam memaknai suatu istilah yang dipakai oleh ulama. Contohnya kayak Tirmidzi. Tirmidzi kan punya istilah sendiri yang ulama hadis lain nggak pakai. Umpamanya hasan, gharib, kan begitu. Ulama lain nggak pakai. Sudah disebut hasan, ada gharibnya. Nah, jadi apa yang dimaksud oleh Tirmidzi? Kita mesti baca mukaddimahnya. Karena Imam Tirmidzi terangkan, yang saya maksud hasan gharib itu begini. Nilainya itu begini. Nah, jadi dengan demikian, ini satu info yang penting yang disampaikan oleh mu'alif. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kita harus berhati-hati memaknakan suatu terminologi ilmu hadis yang kita memisbahkan kepada seorang ulama. Tidak boleh sembarangan. Nah, kadang-kadang pengertian, suatu pengertian seperti pengertian farq antara mazhab Syafi'i dalam ilmu fiqih dengan farq mazhab Abu Hanifah itu berbeda. Walaupun istilahnya sama. Mazhab Syafi'i bilang fardun, maksudnya ya wajib. Sedangkan mazhab Abu Hanifah bilang fardun bukan sekedar wajib, lebih dari itu. Nah, ini beda-beda istilah begini hanya bisa kita tahu kalau kita merujuk langsung ke sumbernya. Nah, jadi ini satu informasi, saya tidak lihat di sini ada tarjih. Nah, tapi ini hanya pemaparan informasi sehingga al-mu'allif ini yunabbihuna. Nah, hati-hati. Hati-hati kalau ingin memahami suatu istilah, pahami kepada yang memakai istilah tersebut. Nah, makanya tadi saya jelaskan baca mukaddimah. Walaupun mu'alif tidak cerita soal mukaddimah. Karena sepengalaman kita, hampir semua mu'alif itu menjelaskan mustalahatnya di dalam mukaddimah. Bahkan di zaman sekarang pun, tesis-tesis doktor, desertasi PhD, S3, itu sebelum masuk, dia mesti jelaskan dulu mustalahat yang digunakan. Terminologi apa yang digunakan. Nah, jadi di halaman depan itu ada terminologi. Kalau saya sebut ini maksudnya ini, kalau sebut ini maksudnya ini, kalau sebut ini maksudnya ini. Disertasi tanpa menjelaskan terminologi ditolak. Nah, ini supaya kita tahu. Nah, ternyata sistem pendidikan modern, yaitu ngejiplak ke kitab-kitab ulama kita. Ulama kita dulu belum buat disertasi, tapi udah sebutin terminologinya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Dan hebatnya lagi ulama kita, sebelum masuk ke dalam persoalan, selalu bicara definisi. Nah, ternyata sekarang ini, di dalam disertasi-disertasi modern untuk ambil S3 mesti dimulai dari definisi dulu. Enggak boleh ujuk-ujuk masuk ke dalam pembahasan. Nah, jadi artinya apa? Ternyata ulama-ulama salaf kita dulu luar biasa. Mereka ini walaupun enggak ke universitas, enggak punya S1, S2, S3, tapi mereka sumber daripada semua itu. Jadi justru yang S1, S2, S3 sekarang menjiplak dari cara-cara para ulama kita, yaitu membuat karya-karya tulisnya. Enggak sampai di situ. Orang-orang barat ini bangga, kita ini pencipta ensiklopedi. Nah, menurut mereka ensiklopedi itu datang dari barat. Ternyata enggak begitu. Nah, kalau kita baca Lisanul Arab umpamanya. Nah, atau jangan Lisanul Arab, kita baca Qamusul Muhit atau kita baca kitab Mu'jam Tabrani. Imam Tabrani dalam Mu'jamnya kan diurut hampir semua dari alif dulu baru ba. Nah, itu kan sebetulnya dasar daripada ilmu ensiklopedi. Ensiklopedi itu kan abjadi. Mulai dari A, B, C, D, semua ilmu pengetahuan, semacam komus. Yang pertama kali ngarang komus, ulama Islam. Yang pertama kali ngarang mujam, ulama Islam. Sebetulnya mereka cuma ngejiplak, mereka kembangkan. Bukan penemu. Nah, cuman akhirnya kita jadi minder sendiri. Begitu orang Barat mengatakan kami penemu, kita minder, kita akui. Enggak. Penemunya adalah para ulama kaum muslimin. Dalam penyusunan kamus, dalam penyusunan mujam, dan dalam penyusunan ensiklopedia yang paling mendasar. Baik, ada pertanyaan lagi? Yang tidak punya tahun? Atau penonton bebas? Baik, kita rasa cukup pelajaran Mustalah Hadis. Nah, kita break 5 menit.